sayang penghubung hati. Kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Kasih sayang itu penawar, penguat cinta, penghapus duka. Kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tiada. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada simpati, tiada persaudaraan. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada bakti, tiada kemaafan. Kasih sayang sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri, kasih sayang.